Você. Squeeze. Foi los. Você. Boshe, boshi, bose, boshe, boshe. Sempat saya temui varian unik warna-warni seperti buah atau mirip ese keluaran awal. Namanya boshe. Entah apa itu artinya. Saya membelinya begitu saja dan langsung membuka. Dan kemudian lanjut menghisap tanpa banyak bacot dan cerita. Bisa Anda simak testimoni abang ini jika Anda berkenan. Kemudian rasanya agak asem, namun ada sedikit wangi di mulut dan larut menjadi hambar lembab. Jujur saya kurang menyukai rokok ngawur ini, mengingat noraknya gaya dan begitu sok-sokan sekali kesannya. Namun lebih mendingan rokok Seven yang saya dan. Namun lebih mendingan rokok Seven saya rasa dan cukup menyek. Dan ini cukup mengecewakan, namun saya bisa menjadi pengobat rasa penasaran. Lebih mendingan rokok Seven saya rasa dan ini cukup menyek dan ini cukup mengecewakan namun bisa menjadi pengobat rasa penasaran untuk diuji sedot ketika Anda iseng-iseng doang pada waktu yang tidak bisa ditentukan tentunya. Saya kurang mendapat sensasi dengan rokok Boshe ini, akhirnya saya memutuskan untuk tidak membelinya kapanpun lagi. Velos lagi ya, Velos Ekbol. Velos Ekbol dulu. Ekbol. Mungkin ini adalah versi jiplakan dari U-Ball atau rokok Bolt sejenisnya. Dari kemasannya saja kita sudah bisa menerka. Mulai dari warna hitam bergaya urban yang menjadi ciri khas sigaret kretek filter tipe Bolt yang kental akan tarikan kuat. Hanya saja berlain cerita dengan rasa rokok X-Bolt ini. Isinya ada yang 20 dan 16 batang seukuran Loveman. Tapi ini agak bau ya. Dan rasanya juga pahit serta baunya menyengat. Begitupun tarikan yang harus dipaksa baru keluar asap. Hanya saja ngebul cuma sedikit, tapi manis biasa. Hanya saja ngebul cuma sedikit, ada kesan manisnya. Biasanya rokok X-Ball ini diminati oleh bapak-bapak. Entah karena apa ya bisa disukai. Mungkin karena harganya cuma 8 ribuan, isinya pun juga nendang. Namun saya sendiri juga pernah ditawari sebatang X-Ball oleh. Namun saya juga pernah ditawari sebatang X-Ball dari teman. Bukannya puas, malah menghujat. Kenapa rokok ini begitu gak jelas rasanya? Bahkan disedot saja mampet. Kami pun juga tidak memperoleh informasi mengenai rokok X-Ball ini. Mengingat di media manapun jika kami searching hanya sedikit tentang detail. Kebanyakan cuma lapak dagangan di Facebook, di marketplace. Kebanyakan cuma lapak dagangan orang di marketplace. Itu pun berupa teks, jadinya kami sisipkan sebuah gambar X-Ball saja sebagai ilustrasi. Kebetulan rokok ini sudah tidak banyak yang menggunakan.